Perjalanan mudik panjang mulai terasa lemas. Biar gak lemas, minum Frisian Flex susu UHT saat sahur dan buka. Dibuat dari susu segar dengan 15 kali vitamin D3 dan 4 kali kalsium. Frisian Flex, andalan Ramadan untuk keluarga kuat. Yuk mampir ke booth Frisian Flex di sekitar Masjid Res Area 39A, 102A, 166A, 228A, 379A, 429A, dan 575A. Dapatkan sampling gratis, banyak promo spesial, dan kesempatan dapetin THR juga loh.